السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هناك اعتراض، إسنا أدى اعتراض، يعني أدى pertanyaan yang merupakan sanggahan. Qad yaruddu ala hadha at-takhrij fayuqal. Bisa jadi ada yang membantah takhrij yang disebutkan tadi. Yani ini membantah apa yang disebutkan kemarin. Kemarin kan kita bahas bahwa syarat tadi adalah syarat yang batil. Syarat yang diajukan oleh sayyidnya pemilik barirah itu adalah syartun batil. La yajuz ishtiratuh. La yajuz ishtiratuha. Tidak boleh bersyarat dengan syarat itu. Maka di sini ada protes. Ada pertanyaan ya sungguhnya. Walaupun adanya ada protes, sesungguhnya pertanyaan. Bisa dibantah ucapan itu. Idza kana hadza syartun batilan. Kalau syarat tadi adalah syarat yang batil, ma'lumul butlan, sudah jelas batilnya. Qad ghadiban nabi, bahkan Nabi SAW telah murka, marah dengan pensyaratan yang seperti itu. Fa kaifa ishtaratat alaihim Aisyah. Maka bagaimana kok Aisyah meminta syarat yang seperti itu? Annal wala'a laha, bahwa wala'nya untuk Aisyah. Perhatikan dalam hadis tadi, hadis kemarin, hadis yang kalian sudah hafal. Perhatikan siapa yang pertama memberikan syarat. Aisyah dulu apa sayyidnya dulu? Aisyah. Ketika Barirah datang menceritakan keadaannya bahwa dia telah mencicil tapi kurang, fa'inini, bantulah aku wahai Aisyah. Kata Aisyah, aku mau. Ana uddaha, untuk menghitung cicilan tadi, membayarnya, tetapi dengan syarat. Wa wala'uki li, perwalianmu untukku syaratnya. Kalau memang syarat dengan meminta perwalian itu adalah syarat batil, mengapa kok Aisyah meminta syarat itu? Kemudian tuannya menolak, tidak, wala tetap milikku. Ini ada pertanyaan besar. Mengapa demikian? Kalau yang namanya meminta syarat dalam jual beli budak, syaratnya adalah perwalian, maka ini adalah syarat yang batil. Kenapa Aisyah meminta syarat tadi? Wa wala ukili, aku mau membayarkan, tetapi walakmu untukku. Kalau memang sudah jelas bahwasannya al wala uliman a'taq, bahwa yang namanya perwalian itu bagi siapa yang memerdekakan, kenapa harus memberikan syarat Aisyah dengan syarat itu? Bagaimana menjawabnya? Kata beliau, kata pensyarah, wala'allal jawab, dan bisa jadi jawabannya adalah annal hukma qad ishtabaha 'alayha. Bisa jadi hukum telah tersamar bagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma'a wujudil kitabah wa taslim ba'dil aqsat. Kenapa tersamar? Tersamar karena sudah adanya pencicilan, bahkan sudah dibayarkan sebagian besarnya. Faradat an tahtata li nafsiha, maka Aisyah ingin berhati-hati. Tahtat ini ihtiyat. Ihtiyatan adalah berhati-hati. Aisyah ingin berhati-hati agar jangan sampai keliru, jangan sampai walaknya tidak kepada dia. Yani bisyirat ma tadhunnu anna syari' mallakaha iya. Maka Aisyah memberikan syarat karena mungkin bisa jadi syariat akan memberikannya atau memberikan haknya kepada si pemiliknya karena sudah dibayar dari awal dengan beberapa kali cicilan. Berarti apa yang menyebabkan Aisyah radhiyallahu taala anha tersamar masalah ini? Karena Aisyah melihat, bukankah Barirah telah mencicil kepada tuannya, telah membayar untuk memerdekakan dirinya sudah sekian kali, sedangkan Aisyah tinggal membayar sisanya, mungkin tinggal satu bulan, satu tahun lagi, atau mungkin dua tahun lagi, tinggal bayar sisanya. Aisyah khawatir walaknya jangan-jangan untuk tuan yang pertama, karena sudah hampir selesai pencicilan. Maka Aisyah memberikan syarat, boleh aku bantu, tapi syaratnya perwalianmu kepadaku, bukan kepada dia. Dikhawatirkan orang tadi akan menganggap perwaliannya pada dia, begitu. Ini jawabannya. Qala wa la'alla al-jawab anna al-hukma qad ishtabaha 'alayha. Bisa jadi jawabannya, wallahu alam, adalah Aisyah tersamar karena terjadinya pencicilan tadi sehingga tersamar hukumnya. Kalau jelas membeli dengan harganya kemudian dia merdeka, kan itu sudah ma'ruf, sudah dikenal di kalangan Arab bahwa walanya kepada siapa? Kepada yang merdekakan tadi, sudah membelinya secara lengkap harganya, tunai tuntas dibayar, kemudian dia merdekakan. Jelas al-wala uliman a'taq, perwalian itu kepada siapa yang memerdekakannya. Tetapi ini sudah berjalan pencicilan sekian waktu, bahkan sudah hampir selesai, maka tersamarlah pada Aisyah. Wahina abau, dan ketika orang tadi menolak, tidak, perwaliannya tetap untukku, maka Aisyah menghabarkan kepada Nabi SAW tentang penolakannya. Fakana al-ghadab munsabban 'ala alladhina yuriduna syartan mukhalifan li hukmillah. Maka tertuanglah kemarahan Rasulullah SAW kepada dia, kepada orang yang memberikan syarat yang menyelisihi kitabullah. Aisyah memberikan syarat tetapi tidak menyelisihi, kan memang haknya dia, sedangkan dia menolak. Aneh, kenapa menolak? Enggak bisa, syaratnya perwalian tetap kepadaku, kata tuannya Barirah. Maka yang demikian menyebabkan Rasulullah marah karena syarat yang kedua dari tuan tadi, dari pemilik Barirah tadi, mukhalifan li hukmillah, menyelisihi hukum Allah. Wa annahu rubbama kana qad waqa'a minhum bita'wilin ba'id. Walaupun bisa jadi ada kemungkinan kalau si tuan tadi pun memberikan syarat tadi dalam keadaan dia mengira perwalian itu milik dia, karena sudah dia rencanakan al-mukatabah, pencicilan tadi. Sedangkan pencicilan pun ketika selesai pencicilan tetap perwalian kepada siapa? Kepada pemiliknya yang memberikan kesempatan untuk mukatabah. Ya. Sehingga dia pun merasa ini kan harusnya sudah hakku. Aku dalam keadaan sudah memberikan kesempatan bagi dia, ternyata tinggal satu lagi dibayar oleh dia, kok jadi ke dia, begitu. Ini syubhat namanya. Maka bisa jadi tuan tadi pun, pemilik Barirah tadi pun menyatakan perwaliannya untuk dia adalah bita'wilin, tapi ta'wilin ba'id, dengan ta'wil yang jauh. Maka Rasulullah SAW marah kepadanya. Baik, kata Al-Bassam, pensyarah kitab Umdatul Ahkam, dia menyatakan, aku tidak melihat lam ara hadha al-i'tirad wa jawabuhu li ahad. Yani beliau dengan amanah ilmiahnya menyatakan bahwa saya tidak mendapati i'tirad yang seperti ini dan jawabannya dari para ulama, dari ahad. Artinya bukan nukil dari sana, nukil dari sini, tapi tidak didapati. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedelapan, dari faedah yang kita ambil dari hadis ini, adalah istihbabu tabayyunil ahkam indal munasabat. Faedah yang kedelapan, kita mendapatkan faedah penting, yaitu dianjurkannya untuk tabayyun. Yang namanya tabayyun adalah harus, bukan hanya dalam perkara-perkara perang, karena ayat-ayat yang turun tentang tabayyun diantaranya tentang perang, karena kaitannya dengan darah dan itu besar. Di samping itu juga dalam masalah hukum-hukum jual beli harus tabayyun. Ini kita mau jual beli, ini caranya begini begini begini begini, sebentar, apa ini boleh dalam Islam? Ayo kita tanyakan, kita temui ustaz atau kita telpon ulama. Ini tabayyun namanya. Atau buka kitabnya, coba dalam kitab ini bagaimana, dalam kitab itu bagaimana. Ini namanya tabayyun. Kita dapatkan dari hadis ini, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia menginginkan walaknya untuk dia karena dia yang memerdekakannya, ternyata orang yang pemiliknya merasa karena dia sudah memberikan kesempatan cicilan, maka walaknya untuk dia. Terjadi perbedaan pendapat dan terjadi penolakan, maka disampaikan kepada Nabi sebagai apa ini? Tabayyun. Fa akhbarat Aisyatun Nabiyya, maka Aisyah mengkhabarkan kepada Nabi. Hadza tabayyunan, ini merupakan tabayyun, mencari kejelasan hukum dari syariat Islam. Alhamdulillah kalau nabinya masih hidup alaihi salatu wassalam, maka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami bertikai dalam masalah hutang piutang, dalam masalah dagang, dalam masalah ini, kami ingin berjual beli begini, ingin bertransaksi begini, bagaimana hukumnya? Kalau kenyataannya Rasulullah telah wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak berakhir tabayyun, tidak hilang hukum tabayyun, tetap harus tabayyun kepada sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah yang terkandung dalam kitab-kitab para ulama atau yang terdapat di dalam ilmunya para ulama. Ditanyakan langsung kepada para ulamanya atau dibuka kitab-kitabnya, ditanyakan kepada ustaz-ustaznya, ini ustaz-ustaz murid-muridnya. Demikian tabayyun dalam masalah ilmu. Ini faedah penting juga yang kita dapatkan dari hadis ini, bahwa kalau ada sesuatu munasabat, sesuatu yang kamu kira ini baru, kok jual beli demikian, saya belum pernah tahu cara seperti ini, apa boleh? Tanyakan. Tanyakan kepada para ulama. Wa yakuna fil majami'il hafilah. Dan tabayyun tadi setelah mendapatkan bayan, setelah mendapatkan kejelasan, maka tentunya disampaikan kepada halayak, supaya mereka tahu. Disampaikan kepada calon penjualnya, calon pembelinya, kepada dua saksinya, kepada semua masyarakat. Yang kesembilan, kita dapatkan faedah juga, iftitahul khutab bi amma ba'd. Kita dapatkan faedah juga membuka khutbah dengan hamdulillah, dengan ucapan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala wa tsana alaihi. Sebagaimana Rasulullah sallam setiap mau bicara, ketika ada kasus Aisyah dengan Barirah, Rasulullah menemui kaum muslimin kemudian mengucapkan puji-pujian kepada Allah, hamidallah wa athna alaih, thumma qal, amma ba'd, fama balu rijalin. Lihat, permasalahannya permasalahan syurut yang laisat fi kitabillah, syarat-syarat dalam masalah pembebasan budak dalam masalah wala. Tetapi Rasulullah SAW memulainya dengan kalimat segala puji bagi Allah, innal hamdalillah, atau alhamdulillah, atau kalimat-kalimat yang mengandung pujian pada Allah Subhanahu wa taala, wa asna alai, dan kemudian menyanjungnya, memujinya dengan pujian-pujian. Ini sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Sehingga apakah pembicaraannya masalah dagang atau pembicaraannya masalah hukum-hukum ini, hukum itu, apakah pembicaraannya masalah-masalah penyelesaian sesuatu, tetap disunahkan untuk mengucapkan pembukaannya dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Litahilla biha al-barakah aw litahulla biha barakah, agar turun padanya barakah. Diberikannya, dihalalkannya barakah kepadanya. Walitakuna aula bil qabul, dan agar lebih mudah diterima karena barakah. Ucapan seorang yang mengatakan dimulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau orang yang membuka ucapannya dengan kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dengan orang yang tiba-tiba nyerocos ngomong, mana yang lebih diterima kira-kira? Yang aula bil qabul, yang lebih utama untuk diterima oleh pendengarnya, adalah tentunya yang memulainya dengan puji-pujian pada Allah, karena Allah turunkan barakah padanya dan jadi dimudahkan untuk diterima oleh pendengar-pendengarnya. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh yang terbaik, khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Daripada iraduha jafah, daripada disampaikannya pembicaraan tadi dengan kering, dalam keadaan tidak dimulai dengan nama Allah, tidak dimulai dengan pujian, ini namanya jaf. Ini susah untuk diterima. Yang ke-10, istihbabu ityanil khatib bi amma ba'd. Faedah yang ke-10, dianjurkannya seorang khatib untuk mengucapkan amma ba'du ketika berpindah dari puji-pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi, berpindah kepada isi materi. Itu harus dipisahkan dengan apa? Amma ba'd. Ini sunnah, jadi sunnah Rasulullah SAW. Li'annaha tush'ir bintiqalil khatib. Karena dengan kalimat amma ba'd, itu mendapatkan isyarat bahwa pembicaraan berpindah kepada pembicaraan lain. Intiqal min kalamin ila kalam. Berpindah dari satu ucapan kepada ucapan lain. Intiqalil khatib min maudu'in ila akhar. Berpindahnya seorang khatib ketika berkhutbah dari satu permasalahan kepada permasalahan lain. Itu dengan kalimat amma ba'd. Setelah mengucapkan puji-pujian, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, setelah mengucapkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, sampai selesai puji-pujian pada Allah dan salawat, diucapkan amma ba'd. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, setelah kalimat amma ba'd, berarti berpindah kepada permasalahan lain, yaitu permasalahan yang akan dibicarakan. Ini sunnah, dari sunnah Rasulullah SAW. Watazidul kalam halawah wa talawah. Dan ucapan yang diiringi dengan puji-pujian pada Allah, dan kemudian dipisahkan dengan kalimat amma ba'd, ini ucapan akan mengandung halawah, manis, wa talawah, yakni kalamnya betul-betul cantik dan bagus, ucapannya runtut jelas. Orang kalau berbicara dengan satu-satu, dipisahkan yang ini, dipisahkan yang ini akan jelas, akan menjadi indah dan mudah dipaham. Tetapi kalau nyambung semua dalam keadaan tidak ada kalimat amma ba'd, dan kemudian tidak ada pemisah-pemisahnya, justru akan menjadi susah dipaham. Enam. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, sunnah dari sunnah Rasulullah SAW sangat luas, sampai masalah retorika diajari oleh Rasulullah SAW, dicontohkan bagaimana caranya. Amma ba'd, fama balu rijalin yashtarituna syurutan. Setelah amma ba'd, baru Rasulullah menegur, bagaimana adanya orang-orang yang memberikan syarat-syarat yang tidak ada dalam Quran. Laisat fi kitabillah. Yang ke-11, istafadna min hadzal hadis. Kita dapatkan pula dari hadis ini, annahu yuradu bi kitabillahi ahkamuhu wa syar'uh. Bahwasanya yang dimaukan dengan kalimat kitabullah itu adalah syariat Allah dan hukum-hukum Allah. Jadi jangan kemudian terpaku dengan kalimat dohirnya kitabullah, berarti kalau dalam hadis tidak apa-apa. Ini bukan demikian maknanya. Tetapi kalimat kitabullah maksudnya syariat Allah. Fama balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah, yani laysat fi syar'illah, laysat fi ahkamillah. Bagaimana ada orang-orang yang memberikan syarat-syarat yang sama sekali tidak ada dalam syariat Allah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, yang demikian menunjukkan bahwa kalimat kitabullah juga sering dimaksudkan dengan kalimat syariat-syariat Allah. Yani kalimat kitabullah maknanya adalah syariat Allah. Yang kedua, yang kedua belas, laisal maqsudu bil mi'ah asyarat. Kita dapatkan pula faedah yang kedua belas, bahwa ucapan Rasulullah walau mi'ata syartin, walau kana mi'ata syartin, walaupun 100 syarat, itu bukan batasan, bukan sama sekali bermakna batasan syarat, bukan. At-tahdid fa in zida 'alaiha jazat asy-syurut, bukan berarti kalau 100 tidak boleh, kalau 100 ke atas boleh, bukan begitu. Laisal maqsud bil mi'ati syarat at-tahdid, bukanlah maksudnya adalah batasan. Fa in zida 'alaiha jazat, kalau lebih boleh, syarat-syarat itu bukan demikian. Tetapi maknanya adalah khusus dalam keadaan menjelaskan banyaknya, berapapun begitu, 100 sekalipun, menunjukkan walaupun banyak tetap hukumnya sama. Kalau tidak ada fi kitabillah, kalau tidak ada dalam syariat Allah, maka itu adalah syarat batil, walaupun kamu ucapkan dalam keadaan 10, 100 ataupun lebih daripada itu. Itu maknanya. Berarti kalimat mi'ah itu adalah bukan tahdid, bukan batasan. Sebagaimana apa yang Allah katakan dalam Quran dengan kalimat sab'in, itu pun sama, bukan batasan tetapi mubalaghah. Apa mubalaghah? Untuk menegur atau menyatakan teguran tadi dengan keras begitu. Mubalaghah itu untuk menunjukkan banyaknya, walaupun banyak begitu. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang munafikin yang minta didoakan oleh Nabi agar diampuni dosanya. Maka kata Allah, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Engkau mintakan ampun untuk mereka ataupun engkau tidak mintakan ampun untuk mereka, sama saja. In tastaghfir lahum 70 marrah, walaupun engkau mintakan ampun untuknya, untuk mereka 70 kali sekalipun, falan yaghfirullahu lahum, maka tidak akan Allah ampuni mereka. Tapi bagaimana kalau 71? Apakah diampuni? Tetap tidak. Karena 70 bukan batasan, tetapi mubalaghah. Mubalaghah itu menunjukkan banyaknya, walaupun banyak, walaupun berapa kali kamu sebutkan. Walau 70 marrah, walau 700, walau 7000, walau 7000, walaupun 7000 kali sekalipun begitu. Ini adalah ungkapan untuk menunjukkan walaupun berkali-kali, walaupun banyak kamu ucapkan, tetap enggak akan diampuni kalau dia adalah orang kafir. In tastaghfir lahum, istaghfir lahum, aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah, walaupun kau mintakan ampun 70 kali sekalipun, enggak akan diampuni. Ini bukan batasan. Bukan kalau lebih akan diampuni, bukan. Walaupun lebih, walaupun berapapun. Ini semakna dengan ucapan Rasulullah tadi, fa huwa batil walau mi'ata syarat. Dia adalah batil walaupun 100 syarat. Wa in kana مئة شرط. Yang ke-14, أن أقضية الله وأحكامه وشروطه وحدوده المتبع. Faedah yang ke-14, bahwa yang namanya keputusan-keputusan Allah, hukum-hukum Allah, syarat-syarat Allah, batasan-batasan Allah, garis-garis Allah, itulah yang muttaba'ah, itulah yang wajib diikuti. Karena syaratullahi ahak, syaratullahi awthaq, syarat Allah lebih harus dipegang. maka itulah yang harus diikuti. Wa ma'adahu fala yuttaba, adapun selainnya, selain syariat Allah, selain keputusan Allah, selain batasan-batasan Allah, selain garis-garis Allah, maka tidak ada perintah untuk mengikutinya. Wala yurkan ilai, dan tidak perlu tunduk kepadanya. Li'annahu ala khilafil haqqi wal adli, wa karena itu adalah menyelisihi kebenaran dan menyelisihi keadilan. Bagaimana kalau pertanyaannya, kalau itu adalah hukum-hukum penguasa bagaimana? Kita jawab, sama. Kita katakan dengan jawaban yang sama. Karena yang namanya taat kepada penguasa juga fil ma'ruf, di dalam perkara yang ma'ruf, paling sedikit mubah. Kalau dia mubah, apalagi itu bagus, sunnah, apalagi itu kebaikan, apalagi itu adalah untuk kepentingan umum, maslahat, ya silahkan. Kembali kepada hukum asalnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tetapi kalau haram, berarti laisat fi kitabillah. Kalau itu adalah perbuatan maksiat, berarti laisat fi kitabillah, laisat fi syar'illah, laisat fi hududillah. Bukan dalam hukum Allah, bukan dalam syariat Allah. Maka apakah boleh ditaati? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan orang yang bingung. Ada yang bingung. Saya dengar ada khatib berkhutbah. Katanya dalam khutbahnya, walaupun dia zalim harus ditaati, walaupun dia fasik harus ditaati. Masa kita nyuruti orang zalim? Kebingungan dia. Kasian. Dia salah paham. Dikira kedolimannya ditaati. Bukan. Artinya walaupun dia adalah orang yang zalim, orang yang fasik, kalau dia membuat aturan dan aturannya mubah, baik, karena dia penguasa, taati. Itu maknanya. Bukan maknanya walaupun kedoliman harus ditaati. Bukan begitu maknanya. Hati-hati, jangan sampai salah paham. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, di sini dengan tegas disebutkan bahwa yang namanya ketaatan, ittiba', mengikuti hanya hukum-hukum Allah, syariat Allah, batasan-batasan Allah. Adapun hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, yang menyelisihi hukum Allah, yang menyelisihi syariat Allah, maka tidak ditaati dan tidak diikuti. Yang ke-15, annal wala'u lil mu'tiq khassah. Yang ke-15, dan ini yang berkaitan dengan judul bab atau yang berkaitan dengan pembahasan utama dalam hadis ini, yaitu al-wala'u liman a'taq, bahwasanya perwalian itu untuk yang memerdekakan, khusus, tidak bisa untuk yang lain. Fahuwa lahmatun kalahmin nasab, dan itu hubungan seperti hubungan nasab. Dari sisi apa seperti hubungan nasab? Dari sisi saling mewarisi, tanasur, saling membela, taqarub, karabat, saling dekat hubungannya. Ini adalah perwalian. Maka perwalian seorang budak adalah kepada orang yang memerdekakannya setelah dia merdeka. Ke-16. Istafadna min hadzal hadis, kita dapatkan faedah dari hadis ini, annal 'itqa sababul wala bi ayyi tariqin ka. Yang namanya al-'itq, memerdekakan budak, itu adalah penyebab adanya hubungan perwalian. Bi ayyi tariqin ka, bagaimanapun caranya, tetap itu penyebab perwalian. Mungkin kita akan berpikir, kenapa? Orang itu kan membebaskan dirinya sendiri dengan uangnya, mencicil. Kenapa kok perwaliannya kepada bekas tuannya? Harusnya tidak kepada siapa-siapa. Oh, dia sendiri yang membeli, begitu. Tidak demikian. Yang namanya al-wala'u liman a'taq adalah namanya perwalian, hubungan wala antara budak dengan bekas tuannya, budak yang telah merdeka dengan bekas tuannya, itu adalah suatu yang mesti, al-wala liman a'taq, walaupun cara pembebasannya beda-beda. Ada yang dimerdekakan secara gratis, maka walanya kepada tuannya. dimerdekakan dengan syarat membayar juga perwaliannya kepada bekas tuannya. Atau dibebaskan oleh tuannya dengan syarat harus bekerja selama 10 tahun di kebunku. Tetap ketika sudah 10 tahun dia merdeka, walanya kepada siapa? Tetap kepada bekas tuannya. Bi ayyi tariqin kan, dengan cara apapun. Atau dengan cara mukatabah. Gini, kamu mau merdeka, kata tuannya. Iya, saya mau merdeka. Boleh. Kamu mau merdeka, boleh. Tetapi syaratnya kamu harus mencicil tiap tahun sekian. Ini mukatabah namanya. Setelah selesai pencicilan, kepada siapa walanya? Juga kepada bekas tuannya. Jadi yang namanya wala kepada bekas tuannya ini yang memerdekakan dengan cara apapun. Apakah langsung dengan gratis dibebaskan, atau dengan mukatabah, dengan pencicilan, atau dengan kafarah. Karena seorang tuan tadi melanggar suatu hukum, kemudian membaca hadisnya fakurakawah, bebaskanlah budak, maka dia bebaskan budaknya. Karena dia dalam keadaan harus menebus kesalahannya, membebaskan budak. Maka tetap walanya pada siapa? Pada dia. Itu karena kafarah. Au maqsudan bihil birri wal ihsan. Atau memang dituju, sengaja ingin berbuat baik. Sudah kamu merdeka. Seperti Abu Bakar Siddiq, yang selalu membeli budak, membebaskan. Membeli budak, membebaskan. Terus demikian. Banyak budak-budak yang dibeli oleh Abu Bakar Siddiq dan dimerdekakan. Apa itu? Kafarah atau mukatabah? Bukan semua. Memang maksudun bihi al-bir, yang dituju memang kebaikan. Yani sengaja ingin berbuat baik. Begitu saja. Maka semuanya walaknya kepada bekas tuannya. Yang ke-17. Anna syurat allati ala khilaf muqtadal aqad fasidah binafsiha. Bahwa syarat-syarat yang diucapkan dalam akad tetapi menyelisihi muqtadal aqad, menyelisihi konsekuensi akad tadi, maka itu adalah fasidah binafsiha, rusak pada dirinya. Apa maknanya rusak pada dirinya? Tidak merusak hubungan atau tidak merusak akad jual belinya. Paham? Seperti yang tadi, yang kejadian Aisyah dengan Barirah, syaratnya fasid atau tidak fasid? Fasid, rusak. Tapi jual belinya rusak atau tidak rusak? Tidak. Jual belinya tetap sah. Barirah tetap merdeka, tetap dibayar, dan dalam keadaan dimerdekakan oleh Aisyah, semuanya sah. Maka kalau ada seorang jual beli, ini membeli, ini menjual, kemudian memberi syarat, syaratnya ini, syaratnya itu, ternyata syaratnya batil, apakah jual belinya rusak? Tidak. Syaratnya yang rusak, fi nafsiha. Maka syaratnya tidak boleh ditunaikan. Ghairu mufsidah lil aqdi, dia rusak fi nafsiha, tapi tidak merusak akad jual belinya. Fa'in aqad al-bay muqtada atau muqtadi, yaqtadi an yakuna al-wala' lil mushtari alladhi a'taq. Kalau aqad al-bay, kalau diadakan transaksi jual beli budak, yaqtadi an yakuna al-wala' lil mushtari, kemudian dimerdekakan oleh si pembeli, maka walanya kepada siapa? Kepada si pembeli. Alladhi a'taq, pembeli yang memerdekakan tadi. Fasyartul wala'i li ghairil mu'tiq khilafu muqtadal 'aqd. Maka syarat walanya kepada si penjual ini syarat batil, menyelisihi konsekuensi akad tadi, maka yakunu fasidan, maka dia rusak dan tidak boleh dilaksanakan, tapi akad jual belinya tetap sah dan budaknya tetap merdeka. Maka kita harus bedakan syurutul bai' dengan syurut fil bai'. Syarat jual beli dengan syarat pada jual beli. Kalau syarat jual beli kan kalau tidak lengkap tidak sah toh. Syarat jual beli. Syaratnya enggak ada. Ini orang dalam keadaan tidak akil, majnun, tidak sah. Harus walinya yang menjual kan begitu. Karena itu syarat jual beli. Tapi kalau syurutun fil bai, syarat pada jual beli, syarat jual belinya sudah selesai, lengkap semuanya, tetapi ada syarat berikutnya. Tapi ingat, nanti kalau engkau merdekakan, walanya tetap kepada aku. Oh, enggak bisa. Ya. Walaupun sudah terjadi, syaratnya tidak boleh dilaksanakan. Ya. tetap dalam keadaan tidak sebagaimana atau seakan-akan tidak pernah ada syarat, walaupun 100 syarat. Wallahu ta'ala a'lam. Intaqayna min kawadidul hadith. Fakayna kalan naqra syai'an min kalam syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kita baca sedikit dari ucapan Ibn Taymiyyah rahimahullah tentang masalah asyurut as-sahiha wal fasiha, tentang masalah syarat-syarat yang sah dan yang tidak sah. Ya, ini karena bab kita adalah bab masalah syurut, maka kita sedikit mendengarkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam masalah ini. Karena ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang syarat-syarat ini, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau Syekhul Islam rahimahullah, ذكر رحمه الله أن الذي يمكن ضبطه منها قولا. Syekh Islam menyebutkan bahwasanya yang bisa didefinisikan atau bisa disimpulkan dari masalah syarat ini adalah dua ucapan. Hanya karena ucapan ulama banyak, bisa disimpulkan, digolongkan begitu menjadi dua golongan. Golongan yang pertama dan golongan yang kedua. Qaulan. Yang pertama, ahadu semua, salah satunya adalah al-aslu fil 'uqudi wasyurut fiha al-hadar. Yang pertama, prinsip bahwasanya akal dari akad-akad jual beli dan semua syarat-syarat adalah dilarang, kecuali yang dibolehkan dalam Quran dan Sunnah. Perhatikan. Sebab nanti kita akan melihat bedanya dengan yang kedua. Yang kedua nanti adalah sebaliknya, bahwa akad jual beli atau akad-akad muamalah apapun dan semua surut-surut adalah perkara yang boleh, kecuali yang dilarang dalam Quran dan Sunnah. Apa bedanya yang pertama dan kedua? Sepintas serupa, tapi tak sama. Bahkan sangat besar bedanya. Sangat besar bedanya. Kalau yang pertama menyatakan bahwasanya akad-akad jual beli dan surut-surut itu fiha al-asl al-hawf, asalnya adalah dilarang. Illa ma warada syar'u bi ijazatihi, kecuali apa yang disebutkan dalam syariat, yakni Quran dan Sunnah, pembolehannya. Ini pendapat adalah pendapat ahlu zahir. Jabarnya Daud Zahiri. Wa kathirun min usul Abi Hanifah, dan kebanyakan dari usulnya Abu Hanifah. Tandanya ala hal dibangun di atas prinsip ini. Jadi kalau lihat usulnya Abu Hanifah Al-Nu'man, bahwa beliau membangun hukum-hukumnya atau membangun prinsip-prinsipnya di atas prinsip ini tadi. Di atas prinsip bahwa muamalah tadi, akad-akad tadi, syarat-syarat tadi, hukum asalnya tidak boleh kecuali yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Sebutkan dalam syariat. Wa katsirun min usul syafi'i, dan kebanyakan dari usul Imam Syafi'i juga berpendapat demikian. Wa usul Thaqifah min ashabi Malik wa Ahmad, dan usul prinsip-prinsip dasarnya sekelompok dari pengikut Imam Malik dan pengikut Imam Ahmad. Sekelompok artinya tidak seluruhnya. Fa inna Ahmad qad yu'allil ahyana butlan al-'aqd bi kaunihi lam yarid fi. Karena di antara Imam Ahmad kadang-kadang memberikan taklim, memberikan alasan atas batilnya sebuah akad transaksi dengan keadaannya tidak terdapat yang demikian di dalam asar ataupun dalam qiyas, tidak terdapat dalam riwayat dan tidak bisa dikiaskan. Ini kadang-kadang beralasan dengan ini. Kalau beralasannya dengan menyatakan lam yarid fihi asar, tidak diriwayatkan satu asar pun, satu riwayat pun, ini kan berarti mengarah kemana? Ke prinsip yang pertama atau yang kedua? Kalau prinsip yang kedua, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Ya walaupun tidak ada asarnya, yang penting tidak ada larangan, boleh, begitu kan? Tetapi kalau prinsip yang pertama, tidak boleh dulu. kecuali kalau ada dalilnya boleh. Apa samanya prinsip pertama ini dengan masalah apa? Dengan masalah ibadah. Ibadah makhluk ya, seperti sholat, puasa dan lain-lain. Bolehkah kita beribadah dengan cara baru? Tidak boleh. Berarti hukum asalnya ibadah apa? Tidak boleh kalian beribadah kecuali yang diajarkan. Tidak boleh kalian beribadah dengan cara apapun kecuali dengan cara yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Berarti kalau ibadah bikin sendiri tidak boleh. Sedangkan yang pendapat yang kedua, boleh kecuali yang dilarang. Sama dengan apa? Jadi muamalah yang sedang dijelaskan, jangan muamalah. Muamalah sedang dibahas. Sama dengan apa? Dengan perkara-perkara duniawinya. Masalah makanan, minuman, segala macam. Pohon itu boleh dimakan enggak, pohon itu boleh dimakan enggak, binatang ini boleh dimakan enggak. Ini urusannya demikian. Hukum asalnya apa? Boleh semua. Makanlah dan minumlah. Kulu war'au an'amakum. Makanlah dan silakan gembalakan ternak kalian. Kecuali yang dilarang. Batalnya terlalu banyak kalau masalah itu. Seperti yang katakan, tidak diharamkan atas kuala pahing yang amuhu. Tidak diharamkan makanan untuk dimakan kecuali ini dan ini. Artinya semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini, pakaian-pakaian adalah untuk kalian. Boleh semuanya kecuali ya. Baik, sudah kita bedakan kan sekarang bagaimana ibadah tidak boleh kecuali yang diajarkan saja. Sedangkan masalah makanan dan minuman masalah dunia untuk kalian semuanya boleh kecuali yang dilarang. Sekarang muamalah tadi, akad-akad jual beli dan akad-akad perjanjian dan syarat-syarat bersama mereka. Masuk yang pertama atau yang kedua? Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang pertama, yakni pendapat yang menyatakan asalnya akad-akad tadi dan syarat-syarat tadi adalah dilarang kecuali apa yang dibolehkan dalam Quran dan Sunnah, maka ini adalah prinsipnya ahli zahir, zahiri, dan juga prinsip-prinsip yang kebanyakan dari prinsipnya Abu Hanifah, dan sebagian besar dari prinsipnya Imam Syafi'i, dan sebagian kelompok dari pengikutnya Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat seperti itu. Kenapa kalau sebagian pengikut Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat yang pertama? Karena Imam Ahmad kadang-kadang beralasan untuk mengatakan batilnya satu akad, akad bersaksi. Ini batil. Kadang-kadang beliau beralasan dengan kalimat lam yarid fihi athar, tidak ada riwayat padanya. Ini terkesan kalimat tidak ada riwayat padanya. Berarti yang tidak ada riwayatnya, tidak ada dalilnya, tidak boleh. Berarti seperti pendapat yang pertama, akhirnya sekelompok dari pengikutnya berpendapat dengan pendapat pertama. Padahal sekelompok lainnya tidak demikian. Qal wa kadzalika qa'ifatun min ahabihi fad'alluna fasad asy-syuruq bi'annaha tuqalu muqtada al-'aqd. Demikian pula sekelompok dari pengikutnya Imam Ahmad, mereka kadang beralasan ketika menganggap fasadnya, rusaknya sebuah syarat atau sekian syarat dengan alasan bi'annaha tuqalu muqtada al-'aqd, bahwa itu menyelisihi konsekuensi dari akad. Wayakulun, dan mereka berkata, ma khalafa muqtadal 'aqdi fa huwa batil. Apa yang menyelisihi konsekuensi sebuah akad, maka itu adalah batil. Ini syarat-syarat yang menyelisihi konsekuensi dari akad jual beli atau akad transaksi muamalah, maka dia batil. Ini kelihatannya cenderung kemana? Kenapa ini demikian? Kepada yang pertama, berarti hukum asalnya akad itu tidak boleh kecuali diajarkan. Maka yang meneliti apa yang diajarkan? Fasih. Amma ahlu zahir falam yusahihu. Adapun ahlu zahir. Falam yusahihu la akdan wala syartan illa ma tabata jawazu binafsin au ijma. Adapun ahlu zahir sangat tegas menyatakan mereka tidak menyatakan sah, yakni lam yusahihu. Mereka tidak mensahihkan, tidak menyatakan sah sebuah akad atau syarat kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya atau nas yang membolehkannya, Quran dan Sunnah atau ijma. Kalau tidak ada, tidak sah. Berarti syarat-syarat menurut ahli zahir tidak bisa kecuali kalau ada dalilnya dari Quran, dari sunnah atau dari ijma. Amma Abu Hanifah, ada pun Abu Hanifah fa usuluhu taqtadi alla yasih aw alla yasih fil 'uqud syurut yuqalifu muqtadaha fil mutlaq. Ada pun Abu Hanifah dari prinsip-prinsipnya menunjukkan bahwa tidak sah sebuah akad atau sebuah syarat-syarat yang menyelisihi konsekuensinya fil mutlaq, sama dengan ahli zahir tetapi tidak seluruhnya. Kalau Abu Zahir, pokoknya tidak ada yang sah kecuali kalau ada dalil. Tapi kalau ada Abu Hanifah, hampir semuanya begitu kecuali sedikit. Wa Syafi'i yuwafiquhu. Dari Mazhabi mencocokinya. Anna kulla syartin khalafa muqtada al-'aqd, bahwa setiap syarat yang menyelisihi konsekuensi sebuah akad, fahuwa batil. Lakinnahu yastathni mawadhi'a lidalil khass. Tetapi Imam Syafi'i mengecualikan ada yang boleh dengan dalil-dalil khusus. Berarti kalau ahli zahir mutlak atau seluruhnya, Abu Hanifah juga demikian, mengecualikan sedikit, dan Imam Syafi'i mengecualikan kalau ada dalil-dalil khusus. Wa ta'ifatu min ashabi Ahmad, sedangkan sekelompok dari pengikut Imam Ahmad mencatat Imam Syafi'i ala ma'ana hadil utul, mencocoki makna prinsipnya, dalil-dalilnya, lakin tetapi mereka mengecualikan lebih banyak dari apa yang dikecualikan oleh Imam Syafi'i. Jadi walaupun sudah digolongkan satu golongan, bahwa mereka menyatakan al-asl, al-ala, tetapi ternyata yang paling aku adalah ahli zahir. Abu Hanifah nomor dua. Tetapi pengetahuan masih mengecualikan dengan kecualian-kecualian kalau ada dalilnya. Sedangkan pengikutnya Muhammad yang sekelompok tadi lebih banyak lagi daripada Imam Syafi'i yang mengecualikan. Tapi mereka tetap al-aslu al-fadl illa dalla dalil ala jawaz. Asalnya tidak boleh kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Wa ha'ula'il firq al-thalath yukhalifun ahla al-thalath. Maka kelompok yang tiga ini, satu, dua, tiga, dari pengikut Imam Ahmad, mereka menyelisihi al-zahir. Menyelisihi al-zahir, وَيُوَسِعُونَ فِي شُرُوطِ أَكْثَرْ مِنْهُمْ. Mereka memperluas bolehnya syarat-syarat dalam akad lebih banyak daripada ahli zahir. Liqaulihim bil qiyas, karena mereka berpendapat bolehnya qiyas, dalam ahli zahir tidak boleh qiyas. Maka yang dikecualikan oleh tiga golongan ini lebih banyak daripada ahli zahir yang ngaku dan tidak boleh ada kecualian sama sekali, karena tidak ada qiyas menurut mereka. Walamma yafhamunahu min ma'anil nusus allati yatarazuna biha an ahli zahir wa hujjat haula ma ja'a fi qissati Bariqah. Dan karena apa yang mereka paham dari makna-makna nusus yang mereka yataqarraduna biha an ahli zahir, mereka menyendiri berbeda dengan ahli zahir dalam memahami ayat-ayat ini, dalam membawa ayat hadis-hadis ini, di antaranya apa yang dibawakan dalam kisah Bariqah. Maka min syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil, tidaklah dari satu syarat pun yang tidak ada dalam kitab Allah fahuwa batil, maka dia batil. Maka syarat yang tidak ada dalam Quran atau dalam kalam Allah, maka dia batil. Fakullu syartin laisa fil Quran, maka setiap syarat yang tidak ada dalam Quran, tidak ada pula dalam ijma, maka dia merdud, maka dia tertolak. Atau lima berarti bukan lama. Walima yafhamunahu. Diganti harakatnya. Walima yafhamunahu min ma'anil nusus. Dan karena apa yang mereka pahami dari nas-nas, seperti kalimat Rasulullah SAW, maka min syarfin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Syarat apapun yang tidak ada dalam Quran, maka dia batil. Maka menurut mereka, syarat tidak boleh kecuali yang ada dalam Quran. Wal hujjatu tsaniyah anahum yaqisuna jami'a asy-syurut allati tunafi mujib al-'aqd 'ala istirafi al-wala, li'anna al-'illah fihi kaunuhu mukhalifan li muqtada al-'aqd, li'anna al-'uqud tujib muqtadayatuha bisyarat. Hujjah yang kedua, bahwa mereka melihat, mengukur semua syarat-syarat itu, mengkiaskannya, alladzi tunafi mujibal 'aqd, syarat-syarat yang menyelisihi konsekuensi dari akad. Itu mereka mengkiaskannya dengan hadis Barirah ala istirafil wala, istirafil wala, konsekuensi dari orang membeli memerdekakan otomatis wala pada dia, ini konsekuensi. Maka kalau dikasih syarat, syaratnya walanya untukmu, ini syarat yang menyelisihi konsekuensi akad. Seperti saya menjual kepada kamu barang ini, bayar wala sekian, tapi syaratnya barang itu kembalikan pada saya besok. Yukhalif mana? Muktabayat al-akad. Menyelisihi konsekuensi akad. Akadnya akad jual beli, kok barang ini kembalikan? Itu namanya saya mau bukan jual beli, kan begitu. Ini yang dimaksud. Maka mengkiaskan dengan kias ini. Dengan kias, bahwa dalam hadis Barirah, konsekuensi seorang yang membeli budak dan memerdekakannya, walanya pada dia. Kok tiba-tiba disyaratkan? Syaratnya walanya untukku. Tidak bisa. Karena itu menyelisihnya. Akhirnya mereka menyatakan pada seluruh akad apapun, kalau ada syarat yang menyelisihi konsekuensi akad, maka syarat itu batil, kata mereka. Dikiaskan dengan ini. Dan al-illah fihi kaunuhu mukhalifan li muqtadal akad, kata mereka, karena ilatnya, alasannya adalah menyelisihi konsekuensi akad. Lianna al-uqud tujib muqtadayatuha bisyarat, karena sebuah akad itu konsekuensi-konsekuensinya sudah ditentukan di dalam syariat. Ayat kabar tagiruha tagiran lima awja bahusya, maka dianggap merubah konsekuensi-konsekuensi tadi merupakan perubahan terhadap apa yang sudah diharuskan oleh saya. Ini alasan mereka, alatan kelompok pertama yang menyatakan tidak boleh syarat-syarat apapun yang menyelisihi akad, karena merubah konsekuensi akad berarti merubah apa yang sudah ditetapkan dalam syariat. Dimanzilati tadhirul ibadah, berarti sama dengan merubah ibadah. Ibadah salat zuhur diubah jadi 5 rakaat, ibadah salat maghrib diubah jadi 4 rakaat. Apa boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sudah ditentukan cara ibadah dalam Quran dan Sunnah. Nah, mereka berpendapat sama. Muamalah tadi sudah ditentukan caranya di dalam Quran dan Sunnah. Maka tidak bisa menyelisihinya. Wa hadhihi nuqtatul qa'idah, inilah inti dari kaidah mereka. Apa itu? Ya annal uqud mashru'atun ala wajhin. Mereka menganggap bahwa akad-akad tersebut, akad-akad transaksi-transaksi jual beli atau muamalah tadi, merupakan sesuatu yang sudah disyariatkan dalam satu sisi tertentu. Sudah diajarkan begini. Seperti salat sudah diajarkan 4 rakaat, sujudnya demikian, rukuknya demikian, bacaannya demikian. Fasyaratu ma yukhalifu muqtadaha, maka syarat-syarat yang menyelisihi apa yang sudah ditentukan tadi berarti taghyirun lil mashru', berarti menyelisihi sesuatu yang telah disyariatkan. Berarti kita bisa lihat perkara itu berarti artinya ada 3 perkara. Pertama al ibadah, kedua muamalah, yang ketiga masalah ad-dunyawi. Yang pertama sudah jelas kaidahnya, tidak boleh dikerjakan kecuali yang sudah diajarkan. Tidak boleh mengadakan bid'ah. Masalah duniawi juga sudah jelas. Ini jelas pada ucapan pertama. Duniawi juga sudah jelas pendapat yang kedua atau ucapan yang kedua, yaitu semua boleh. Silakan, dunia ini untuk kalian. Pakailah, makanlah, minumlah, silakan, kecuali yang hilang. Sedangkan muamalah masuk kemana? Masuk seperti ibadah. Kalau merubah, maka dia seperti merubah ibadah, merubah syariat. Atau seperti dunia. Masalah dunia ini tidak boleh, asal tidak dalam. Kalau kamu sepakat penjual dan pembeli, kemudian membuat syarat-syarat begini, walaupun menyelisih akad atau menyelisih konsekuensi akad, tidak ada masalah kalau sama-sama rela. Seperti duniawi, perkara-perkara dunia. Inilah yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, dan sudah kita terangkan alasan pendapat pertama yang menyatakan sama seperti ibadah, yaitu kalau merubah berarti merubah syariat katanya. Sehingga ada zahir yang paling kencang menyatakan tidak bisa ada syarat apapun kalau tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Al-Qawl Tsani, ada pun pendapat kedua. An-nal-qasla fil-uqudi wa-syurut al-jawaz. Bahwa hukum asal dari akad-akad, transaksi-transaksi, muamalah, atau syarat-syarat, hukum asalnya adalah jawaz, hukum asalnya boleh, sah. La yuqam minha, tidak diharamkan, wa yuqtir, dan tidak dibatalkan, tidak dibatalkan, illa ma dalla syar' ala tahrimihi. Kecuali apa yang ditunjukkan oleh syariat tentang haramnya dan batalnya. Nafsan au qiyasan. Apakah secara nafs maksudnya dengan Quran dan Sunnah, ataupun qiyasan, dikiaskan dengan kejadian yang sama atau yang mirip dengannya. Wa nusus Ahmad al-Mansur, sedangkan nas-nas ucapan Imam Ahmad yang diucapkan secara tegas dari beliau, aktarha tadil ala hadal qawl, ternyata kebanyakan berjalan di atas prinsip yang kedua ini. Berarti qa'ifah yang sekelompok berpendapat dengan pendapat pertama itu, ternyata dia menyelisihi ucapan Imam Ahmad yang lebih banyak. Imam Ahmad pernah mengatakan ini batil dengan alasan tidak ada hadisnya. Lam yarifihi athar, tidak ada asarnya. Seakan-akan berpendapat dengan pendapat pertama. Tetapi kalau mendengarkan ucapan-ucapan Imam Ahmad yang lain, ternyata beliau berpendapat dengan pendapat yang kedua, bahwa semua muamalah-muamalah, akad-akad, transaksi-transaksi itu boleh. Semuanya halal, boleh, dan sah, kecuali yang dilarang dalam syariat. Wa man qaribun minhu, dan Imam Malik juga seperti Imam Malik. Qaribun minhu yang dekat, hampir sama. Pernah berbicara seakan-akan bersetuju dengan pendapat pertama, tapi lebih banyak ucapannya dengan pendapat yang kedua. Lakin Ahmad aktsara tafsihan li syurut minhu, tetapi Imam Ahmad lebih banyak mensahihkan, membenarkan, menganggap sah syarat-syarat daripada Imam Malik. Ini lebih luas. Imam Ahmad lebih meluaskan masalah syurut daripada Imam Malik. Wa ammatu ma yusahihuhu Ahmad min al-uqud wa syurut yuthbituhu dai. Dan kebanyakan apa yang dianggap sah oleh Imam Ahmad dari akad-akad ataupun syarat-syarat adalah apa yang telah ditetapkan dalam dalil secara khusus. Min asarin au qiyas, dengan asar-asar atau dengan qiyas. Wa la yu'aridu bi kaunihi syartan yutaliqu muqtada al-'aqd, dan tidak dipertentangkan dengan alasan keadaannya syarat menyelisih muqtada al-'aqd, tidak. Aw lam yarid bihi nafs, dan tidak pula mempertentangkannya dengan kalimat lam yarid bihi nafs, tidak pernah ada riwayatnya, tidak ada lagi. Wa kana qad balaghahu min al-athar min al-sallam wa as-sahaba ma la tajidhu 'inda ghairi, dan tentunya telah sampai kepada beliau athar-athar, riwayat-riwayat dari Nabi dan dari para sahabat lebih banyak daripada yang lainnya, yakni lebih banyak daripada Abu Hanifah ataupun Imam Malik, karena di zaman Imam Ahmad sudah mulai lebih mudah untuk mendapatkan riwayat-riwayat tadi. Maka apa yang sampai kepada Imam Ahmad dari riwayat akhbar lebih baik daripada imam-imam yang lain secara khusus. Wa qad dhaqa fi kitab wa sunnah al-amr bil wafa, dan dari mereka yang berpendapat dengan pendapat kedua, semua akad muamalah, semua syarat-syarat hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, selama tidak dilarang dalam Quran dan Sunnah, maka semua boleh. Dari mereka diantaranya adalah bahwa dalam kitab dan sunnah terjaa al-amr bil wafa, telah datang perintah-perintah untuk wafa, menepati janji-janji, bil-uhud, menepati janji, menepati perjanjian, syarat-syarat yang sudah disepakati, wal mawatiq, sesuatu yang sudah ditulis bersama dan disepakati, wal syurut, syarat-syarat atau uhud, akad-akad, wa ada'il amanah, dan menunaikan amanah, wa ri'ayat dzalik, dan pemeliharaannya. Ini dalam Quran dan Sunnah sangat amat banyak. Iya Pak ya. Kalau sangat amat banyak berarti bisa kalian menyebutkan satu persatu. Di antaranya apa? Mayyakum. Hah? Hah? Aufu bil'uhud العهد كان عنه مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود dalam surat Al-Ma'idah di awal surat. Atau apa lagi? Amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahlih. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Apalagi? Ini semua sangat banyak dalil-dalil yang memerintahkan untuk menepati janji, untuk menepati syarat yang disepakati, menunaikan amanah. Wa idza kana jinsul wafa wa ri'ayatul 'ahdi, dan kalau masalah penepatan janji, penepatan amanah itu diperintahkan, maka diketahui andal aqlu sahhatul 'uqud, maka hukum asalnya adalah sah dalam masalah janji apapun harus ditepati. Berarti kalau ada orang janji kepada kamu, saya akan bawakan kepada kamu demikian, tapi syaratnya kamu gini. Untuk orang itu berkata, iya, janji. Harus ditepati atau tidak ditepati? Wajib ditepati atau tidak? Kalau dia sudah janji, wajib ditepati. Baik, sekarang kembali kepada tadi. Apakah perlu ditanyakan dulu syarat tadi? Ada dalilnya tidak dalam Quran dan Sunnah? Atau hanya lihat dilarang atau tidak? Yang pertama kan kedua. Apakah perlu? Suruh nunggu di sini itu ada dalilnya tidak dalam Quran dan Sunnah? Apa begitu cara berpikirnya? Suruh nunggu di situ ada dalilnya tidak? Loh, bukan begitu cara berpikirnya. Tetapi dibalik. Berdiri di sini ada larangan tidak dalam Quran dan Sunnah? Kalau tidak ada larangan, harus ditepati. Iya kan? Berarti yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, selama tidak ada larangan, ya harus ditepati. Ini kita beli jual pemakaman. Tape recorder harganya sekian. Apa ini? Akad atau bukan akad? Akad. Kemudian ada syarat ya, ini. Syarat ya. Saya mau menjual kepada kamu, tapi dengan syarat. Oh, jangan dipakai untuk yang haram. Pakai aja untuk yang halal. Jangan dipakai untuk musik-musik dan sebagainya. Oh iya, jangan gitu. Syarat ini sah atau tidak sah? Hah? Sah. Syarat ini sah. Sama kan dengan janji? Janji loh, jangan dipakai untuk yang haram. Saya janji, sama kan dengan janji. Nah, betapa banyak dalam Quran dan Sunnah perintah-perintah untuk menepati janji, untuk konsekuen dengan syarat yang sudah disepakati. Ini sangat banyak dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Kemudian dikatakan, إِلَّا مَعْنَ لِلْتَصْحِيحِ إِلَّا مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرُ. Maka tidak ada makna apapun dalam masalah pembenaran tadi, kecuali apa resiko dari penepatan janji tadi. Itu kan yang dibahas. Apa akaruh? Akarnya halal apa haram? Kalau saya tepati, ini boleh apa tidak boleh? Kalau boleh, wajib ditepati. Berarti hukum apanya? Menepati janji. Hukum apanya? Menepati amanah, menunaikan amanah. Hukum akarnya adalah menepati apa yang sudah disepakati bersama. Ini hukum asal. Tinggal kita lihat. Syaratnya ini boleh yang saya lakukan dalam Quran dan Sunnah. Ini sesuatu yang halal atau haram. Ketika saya mau mengatakan, boleh, syaratnya kamu harus berbuat begini, begini, begini. Itu haram, saya tidak mau. Karena suruh maksiat, misalnya. Tidak boleh. Syaratnya riba, misalnya. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Syarat batil. Kok syarat batil? Iya, karena bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau syaratnya adalah, kamu jangan bilang pada siapapun tentang masalah ini dan itu, sesuatu yang bukan menyembunyikan ilmu dan bukan dusta. Oh iya, masih boleh kan demikian? Gak perlu nyari dalam Quran apakah boleh yang seperti itu. Boleh kamu, tapi jangan taruh di sini, jangan taruh di situ, taruhnya di sini. Ini juga syurut yang menunjukkan kalau perkara syurut ini adalah apa yang tidak dilarang dalam Quran dan Sunnah, silakan. Al-Muslim ala syurufi. Sebagaimana riwayat dalam Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi. Wa hafala bihi maqsuduh. Berarti makna pensahan tadi atau tidak sah, itu dilihat konsekuensinya. Konsekuensi dari penepatan janji tadi. Wa maqsudul akad huwal wafa. Dan semua yang namanya akad adalah penepatan janji. Saya berikan uangnya, kamu berikan barangnya ya. Ya, saya tunaikan. Itu kan menepati janji. Mana barangnya? Itu kan mana uangnya? Nanti saya bayar besok. Itu juga lagi harus ditepati. Terus sesungguhnya akad-akad itu semuanya adalah uhud wal uqud. Wa qad rawa Abu Dawud an Abi Hurairah, dan diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, as-sulhu jaiz bainal muslimin, sulh di antara muslimin itu jaiz. Apa namanya sulh? Perjanjian kan? Was-sulhu khair, ya perjanjian damai ataupun perjanjian lainnya disebut sulh. Itu jaiz, boleh. Illa sulhan ahala harama au harrama halalan, boleh hukum asalnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu tidak boleh. Nah, kita sepakat di sini untuk tidak berbuat begini dan berbuat begini. Ini boleh. Tetapi kalau kemudian ada perjanjian, pokoknya kalau di sini kita harus berbuat yang ini, yang haram. Yang halalnya jadi haram, yang haram jadi halal, tidak boleh. Loh, kita kan sudah sepakat, tidak, walaupun sudah sepakat, tidak ada sepakat-sepakat dalam masalah yang seperti ini. Kalau sudah jelas halal, ya halal, kalau sudah jelas haram, ya haram. Tidak boleh yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Tetapi berjanji untuk sesuatu hal, untuk setia bersama, misalnya. Boleh atau tidak boleh? Ya bersama dalam hal apa ya? Dalam hal yang halal, kebaikan, boleh. Seperti kerjasama bisnis. Biasanya ada apa atau tidak ada apa? Ada perjanjian atau tidak perjanjian? Ada. Pihak pertama begini-begini-begini, pihak kedua begini-begini-begini. Sudah sepakat? Tidak, ini dirubah kalimatnya. Ditepati sampai selesai. Kamu sepakat, saya sepakat. Tulis, tanda tangan. Baik, itu perjanjian atau bukan perjanjian? Perjanjian. Kalau yang diperjanjikan itu perkara-perkara yang mubah, halal, apalagi kalau baik, lebih-lebih lagi kan? Maka harus ditepati, dan itu syarat yang sah. Harus ditepati. Tetapi kalau dalam perjanjian itu ada yang haram, ada riba, ada yang lainnya yang diharamkan oleh Allah, maka tidak boleh. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, bahwasanya perjanjian itu boleh di kalangan kaum muslimin. Dan kecuali perjanjian untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Wal muslimun ala syurutihim, dan kaum muslimin atas syarat-syarat mereka. Jadi harus konsekuen dengan syarat-syarat yang sudah diajukan. Demikian kata Tirmidzi, hadis hasan sahih. Wa hadha al-ma'na huwa alladhi yashhadu lahu al-kitab wa sunnah, dan makna inilah yang didukung, dibuktikan dalam Quran dan Sunnah. Wa huwa haqiqatul madhhab, dan inilah madhhab yang hakiki, madhhab yang tepat. Wal mustarid lahu an yujib bi syarat ma lam yakun wajiban biduni, dan orang yang telah memberikan syarat, maka bagi dia wajib walaupun tadinya tidak wajib tanpa syarat. Sebelum syarat, ya loh, saya datang ke rumah kamu, wajib atau tidak wajib? Tidak wajib, mau datang silahkan, tidak datang tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mengatakan saya akan datang kepada kamu besok, insya Allah, saya janji, wajib atau tidak wajib? Jadi wajib kan? Kenapa demikian? Awu bil'uhud, bil'uhud, tepatnya janji-janji. Maka dengan syarat tadi, dengan janji tadi, wajib apa yang tadinya tidak wajib bidunihi, yang tadinya tidak wajib tanpa janji. Pemaksudnya, maka maksud dari semua syarat-syarat adalah wujubu ma lam yakun wajiban wa haraman. Yang namanya syarat-syarat adalah mengharuskan sesuatu yang tadinya bukan wajib, tapi bukan haram pula. Kalau haram kan tidak boleh. Jadi mewajibkan sesuatu yang tadinya tidak wajib, tapi juga tidak haram. Itu namanya syarat. Pemakana mubahan biduni syarat, apa yang tadinya mubah tanpa syarat, tapi setelah syarat, setelah perjanjian, yujibuhu, menjadi wajib. Wal qiyasul mustaqim, maka qiyas yang lurus, ini qiyas yang dimaksud adalah cara berpikir. Cara berpikir yang lurus, fi hadzal bab alladhi 'alaihi usul Ahmad, adalah apa yang ada dalam prinsip-prinsip Imam Ahmad dan lainnya. Yang kedua, pendapat yang kedua, min fuqaha al-hadis, dan lain-lain dari para fuqaha al-hadis, yaitu an-nasyiratu ziyadah, bahwa memberikan syarat tambahan sesuatu. Selamatlah. Wajibatun nafs atau mensyaratkan dengan kurang sesuatu. Jadi cara is adalah hukumnya boleh malam yang nak minhu syarat selama tidak dilarang oleh syariat. Seperti perjanjian, kalau beli 10 saya gratiskan 1. Jadi benar ini syarat atau bukan syarat? Syarat. Maka walaupun tadinya mubah, mengasih hadiah, tidak mengasih hadiah itu mubah. Tetapi ketika sudah ada tertulis atau sudah diucapkan secara ikrar, maka ketika orang tadi beli 10, wajib bagi dia untuk menambahnya 1 gratis. Ini namanya suruh. Ya juz amna ya juz. Ya juz. Sahih. Asyartu sahih. Syarat yang demikian sah. Bagaimana pada warga itu dapat yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, bahwa suruh, ruput, dan sebagainya itu seperti perkara masalah duniawi yang jadi. Selama itu mubah, silakan. Selama tidak ada larangan dalam Quran dan Sunnah, silakan. Selama bukan menghalalkan yang haram, bukan pula mengharamkan yang halal, as-sulhu jaiz. Yang namanya perjanjian itu boleh, syarat-syarat itu silakan. Al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat yang dikemukakan. Ini hal konsekuen dengan perjanjiannya, dengan syarat-syaratnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa Allah, wa la ilaha illa Allah.